Yo, minggunya solawatan, bukan malah tiktokan. Yo, bersolawat Nabi, bukan goyang dua jari. Sallu ala Nabi. Yeah, yeah, yeah. Lewat festival ini, sambung silaturahmi. Salam dari kami At-Taqwa untuk vokal putri. Sambung modus lagi. Sallu ala Nabi. Ada mahabbatun ni'mah. Sallu ala Nabi. Ada wahabul qalbi. Sallu ala Nabi. Ada nawaitus salawat. Sallu ala Nabi. Dan masih banyak lagi. Lagi, lagi. Yo, At-Taqwa beraksi. At-Taqwa Nabi jatuh cinta. Pada al-hikmah. Nabi jatuh cinta pada al-hikmah. Al-hikmahku yang terhebat. Yeah, yeah, yeah. Best festival Banjari di al-hikmah Kediri. Memperingati haulnya pendiri ponpes al-hikmah. Al-hikmah terkeren, al-hikmah yang terhebat. Moga selalu jaya. Masuk Pak Eko. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabina karimil akram sallallahu alaihi wa sallam sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabina sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabina al-karimil akram sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma inni a'udhu bi jalali wajhika al-karim min kulli syaitan rajim. Antal afu fa'fu anni, antal ghafurur rahim. Allahumma inni a'udhu bi jalali wajhika al-karim min kulli syaitanir rajim. Antal afu fa'fu anni, antal ghafurur rahim. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabina al-karimil akram. Sallallahu alaihi wa sallam. Habibi ya Muhammad ya sadiqan bil wa'di ya Ahmad. يا ذا المقام العالي.